Saudara-saudaraku, kita dengar di radio, kita lihat di TV, kita simak di aneka media, betapa perkataan yang tidak terjaga itu bisa lebih tajam daripada pisau. Korbannya bisa lebih cedera daripada bom. Kita harus mulai menghemat berkata. Satu patah kata yang keluar dari mulut bagai peluru yang melesat tidak bisa ditangkap kembali. Semakin banyak terpleset lidah, semakin banyak masalah. Kita sudah banyak masalah. Haruskah kita tambah masalah kita dengan banyak bicara? Hentikan perkataan yang buruk. Semakin banyak bicara, semakin terukur siapa diri kita. Oleh karena itu, falyakul khairan aw yasmut. Berkata benar atau diam. Berkata benar atau diam. Cukup, jangan banyak komentar. Kecuali komentar kita yang bisa menyelesaikan masalah. Berhentilah berkata-kata yang sia-sia. Insya Allah batin kita akan kaya. Berhentilah berpikir sia-sia. Insya Allah batin kita akan kaya.